Berikutnya, ketika muadzin adzan, tidak seorang pun yang datang solat jamaah. Perlukah iqamah sendiri? Ya, jawabannya perlu iqamah sendiri. Ya, itu termasuk disyariatkan. Meskipun tidak ada yang menghadiri solat berjamaah kecuali seorang. Taib.